Yang satu ini pun juga lain daripada yang lain. Artis kebanggaan Jawa Timur, asli kelahiran Kota Dingin Malang. Cantik, bahenol, lincah lagi. Saya yakin Anda semuanya penasaran. Jelas ada Ramayana, juga ada Randy Shooting. Siapa dia kalau bukan Devi Aldiva New Palapa. Saya boleh minta tepuk tangannya, Ibu?